hadis tentang sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, yang meninggal dalam keadaan kafir. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan sekali pamannya masuk Islam, sehingga Nabi mentalkininya ketika pamannya hendak meninggal dunia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tapi Allah takdirkan pamannya enggan untuk mengucapkan La ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan kafir. Qulhu Qul la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Ucapan Nabi SAW kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah. Amarahu ayyakulaha li'ilmi Abi Talib bima dallat alaihi min nabji syirki billah wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Nabi memerintahkan Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah, dikarenakan Abu Thalib mengetahui terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat La ilaha illallah berupa penafian kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Telah kita jelaskan bahwasannya orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy, mereka mengetahui makna dari kalimat La ilaha illallah. Ya. Sehingga Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Walaupun tidak dijelaskan apa maknanya, mereka sudah paham. Ya. Maksud dari kalimat La ilaha illallah, dan mereka paham apa konsekuensi ketika seorang menyatakan La ilaha illallah. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqinin faqad bari'a minasyirki wal musyrikin wa dakhala fil Islam. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan, maka sungguh dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik dan masuk ke dalam Islam. Yeah. Dan ini merupakan syarat seseorang masuk ke dalam Islam, yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, yeah. Sampai Rasulullah mengatakan, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya sampai mereka masuk Islam. Dengan dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seseorang, ya, ini menyatakan dirinya telah masuk Islam. Nah, sehingga orang yang mengucapkannya didasari dengan ilmu, mengetahui maksud, makna, dan tujuan dari La ilaha illallah, kemudian disertai dengan keyakinan terhadap apa yang diucapkannya ini, dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Li'annahum ya'lamuna ma dallat alaih. Dikarenakan mereka mengetahui apa yang dikandung oleh makna la ilaha illallah. Nah, sehingga sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ya, dinyatakan mereka masuk Islam. Kenapa dikatakan? Nah, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ya, ketika itu mereka mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Wa fi dhalikal waqti lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafirun. Pada waktu itu di Mekah tidak ada kecuali muslim atau kafir. Nah. Fala yaquluha illa man taraka asyirka wa bari'a minhu. Dan tidaklah yang mengucapkan la ilaha illallah melainkan dia meninggalkan kesyirikan dan melepas diri dari kesyirikan. Nah, jadi ketika itu yang mengucapkan la ilaha illallah dia adalah muslim. Yang tidak mau mengucapkannya maka dia kafir. Dan ketika itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar meninggalkan kesyirikan dan melepas diri dari kesyirikan. Ini ketika di Mekah. Ya. Jadi hanya ada dua saja, muslim atau kafir. Nah, yang mengucapkan la ilaha illallah dia muslim. Yang tidak mau mengucapkannya dia kafir. Walamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila al-Madinah kana fiha al-muslimuna al-muwahhidun wal-munafiquna alladhina yaquluna bi-alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqidunaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, maka di Madinah ada orang-orang muslimin yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang-orang munafiqin, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Mereka mengetahui maknanya, akan tapi tidak meyakininya. Ya. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, nah, di Madinah ada orang-orang muslimin yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang-orang munafikin. Yeah. Adapun di Mekah, tidak ada orang-orang munafik. Muslim atau kafir. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah muslim. Yang meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan. Tapi ketika di Madinah, ada yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya tidak meyakini makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka mengetahui maknanya, tapi tidak meyakini apa yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Nah, sehingga Allah sebutkan, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sebenarnya enggak beriman. Yeah. Kenapa? Dikatakan mereka hanya mengucapkan dengan lisan sementara tidak meyakini dalam hatinya. Nah, ya, jadi munculnya orang-orang munafikun itu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Lebih-lebih lagi ketika selesai dari Perang Badar. Ya, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ada di Madinah, ya, melihat kemenangan yang diraih oleh Nabi dan kaum muslimin dalam Perang Badar, membuat mereka takut. Ya. Sehingga mereka berpura-pura masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, sementara hatinya tidak meyakininya. Orang-orang munafik, mereka mengetahui makna la ilaha illallah, akan tapi tidak meyakininya. Lima fi qulubihim minal adawati wasyakki waraib. Dikarenakan pada hati-hati mereka ya, ada permusuhan, keraguan dan kebimbangan. Nah, jika di antara bentuk kekafiran adalah kufru syak. Kafir disebabkan ragu. Ya. Ragu tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ragu terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragu terhadap kebenaran Islam. Ini menyebabkan seorang terjatuh kepada kekafiran. Seperti hanya orang-orang munafiqin, ya, dalam hati mereka ada permusuhan, keraguan dan kebimbangan. Wa hum ma'al muslimina bi dhahiril a'mal dunal batin. Mereka orang-orang munafiqin, ya, bersama kaum muslimin secara zahir amalannya dan bukan batinnya. Nah, zahirnya mereka bersama kaum muslimin, tapi batinnya mereka membenci kaum muslimin. Ya. Dikatakan makna nifaq, makna munafik, perbuatannya disebut dengan nifaq. Orangnya disebut dengan munafik. Ya. Idharul Islam wa ibtanul kufri. Maknanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Jika lu gambarkan tentang keadaan mereka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian. Tapi ketika mereka berjumpa dengan syaitan-syaitannya, teman-teman mereka dari orang-orang kafir, ya, dari orang-orang musyrik, mengatakan kami bersama kalian, kami menyatakan iman itu hanya untuk mengolok-olok mereka saja. Ya. Ini keadaan orang-orang munafikin. Nah, menyatakan iman hanya untuk mengolok-olok kaum muslimin. Nah, tapi kalau dihukumi secara zahir, ya, bersama kaum muslimin. Ya. Kenapa? Dikarenakan melakukan amalan-amalan zahirah. Ya, salat bersama kaum muslimin. Nah, dan juga ibadah yang lainnya bersama kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW ketika itu tidak membunuh orang-orang munafikin. Kenapa? Dikarenakan zahir mereka bersama kaum muslimin. Kalau Nabi membunuh mereka, khawatir, ya, akan dituduh oleh orang-orang bahwasannya Nabi membunuh sahabat-sahabatnya. Nah, ya, orang yang tidak tahu tentang keadaan orang-orang munafikin, nah, mengira mereka adalah kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, sehingga untuk menghindari tuduhan-tuduhan ini, Nabi tidak membunuh mereka. Nah, padahal di antara sahabat-sahabat yang lain sudah geram kepada orang-orang munafikin. Ya, ta'ni adri unuqo. Ya, Umar mengatakan, biarkan aku penggal kepala mereka. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan, jangan. Ya, khawatir akan dituduh oleh orang-orang yang tidak paham, tidak tahu bahwa Nabi SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Nah. Orang munafikin mendapatkan hukuman lebih berat daripada orang-orang kafir di akhirat nanti. Nah, orang kafir jelas, ya, mereka adalah kafir, sehingga kita pun, ya, menjauhinya. Tapi orang-orang munafikin, Nah, mereka bersama dengan kaum muslimin. Tapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Bahkan berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga Allah mengatakan, hukuman bagi orang-orang munafiqin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Di paling bawah, paling dasar neraka. Itu tempatnya orang-orang munafikin. Nah. Wa fihal yahud. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajar. Dan di Madinah pun ada orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW membiarkan mereka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa banyak orang-orang Yahudi di Madinah? Dikarenakan orang-orang Yahudi, mereka mengetahui tentang keberadaan Nabi akhir zaman melalui kitab-kitab mereka. Di mana dilahirkan kemudian Nabi tersebut akan tinggal di mana? Disebutkan Nabi itu akan tinggal di kota yang banyak pohon kurmanya. Jadi maksud Yatsrib, Madinah. Sehingga banyak di antara orang-orang Yahudi yang mereka berbondong-bondong datang ke Madinah. Harapan mereka, ketika muncul Nabi tersebut, mereka akan bersama Nabi tersebut memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang kafir. Tapi ternyata, prediksi mereka salah. Ketika mereka beranggapan Nabi tersebut dari golongan mereka, dari Bani Israel. Ini prediksi mereka. Sehingga saking semangatnya ketika mereka mengalami kekalahan, ketika perang melawan orang-orang musyrikin Arab, mereka mengatakan, kami akan kalahkan kalian bersama Nabi akhir zaman. Tapi ketika Nabi tersebut Allah takdirkan muncul dari kalangan Arab, Bani Ismail, mereka tidak mau beriman kepada Nabi tersebut, menolak kebenaran yang telah mereka ketahui dikarenakan hasad yang ada pada mereka kepada bangsa Arab. Bukannya bersama Nabi memerangi orang-orang musyrik, tapi sebaliknya, justru mereka memusuhi Nabi tersebut. Di Madinah ada orang-orang Yahudi. Tadi kita sebutkan, kenapa banyak orang Yahudi di Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka ketika hijrah. Wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudahira alaihi aduwa. Dan Nabi SAW membuat perjanjian kepada mereka, orang-orang Yahudi, supaya tidak mengkhianati Nabi. Dan juga tidak membantu musuh untuk melawan Nabi. Kama huwa madhukur fi kutubil hadis wasiyar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab hadis dan kitab-kitab sejarah, banyak perjanjian-perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi tersebut, perjanjian dengan Bani Nadir, dan juga suku-suku yang lain, dari suku-suku orang-orang Yahudi di Madinah. Supaya mereka tidak berkhianat dengan perjanjian tersebut. Mereka bisa hidup di Madinah. Tapi harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Di antaranya tidak membantu musuh untuk melawan Nabi dan kaum muslimin. Sehingga ketika mereka mengingkari, tidak menepati perjanjian tersebut, maka Nabi SAW pun memerangi mereka. Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi dalam beberapa peperangan-peperangan dikarenakan mereka mengkhianati perjanjian yang telah disepakati. Seperti dalam perang Khaybar, yang Khaybar ini banyaknya adalah orang-orang Yahudi tinggal di sana. Dikarenakan mereka tidak menepati perjanjian yang telah disepakati, Nabi SAW memerangi mereka. Dan yang lainnya. Qauluhu kalimatan, ucapan Nabi SAW kalimah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah adalah suatu kalimah. Qala al-Qurtubi bin Nasbi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, dengan dinasabkan kata kalimatan. Ala annahu badal min la ilaha illallah. Dikarenakan sebagai badal, pengganti dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah suatu kalimat. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabar mubtada makhdhub. Dan boleh juga dirafa'kan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang mubtadanya. Pembahasan tentang mubtada dan khabar. Kadang-kadang mubtada itu bisa makhdhub, bisa dibuang mubtadanya. Sehingga kalimatan ini juga bisa dari sisi i'rab sebagai khabar mubtada makhdhub. Qawluhu uhaju laka biha indallah. Yang akan aku jadikan sebagai hujah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bitasdidil jim, dengan ditasdidkan jimnya. Uhaju minal muhaja, dari kata muhaja. Wal muradu biha, dan yang dimaksud adalah bayanul hujjati biha. Untuk menjelaskan hujjah dengan kalimat tersebut. Lau qolaha fitil kalhal, kalau dia Abu Thalib mengucapkan kalimat tersebut pada keadaan tadi. Kalau Abu Thalib mengucapkannya dalam keadaan tersebut, maka Nabi SAW akan menjadikan kalimat ini sebagai hujjah, pembela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dalil ala anna al-a'mal bil khawatim. Ini merupakan dalil bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dalat 'alayhi mutabaqatan minan nafyi wal isbat la naf'athu. Dikarenakan kalau seandainya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tersebut, dalam keadaan meyakini apa yang ditunjukkan oleh makna la ilaha illallah berupa penapian dan penetapan, niscaya akan memberikan manfaat kepadanya. Abu Thalib kalau akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ini akan sangat bermanfaat baginya. Dijadikan sebagai hujah pembelanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Sekalipun semasa hidupnya dia kafir, tapi ketika di akhir hayatnya. Ya. Nah, mengucapkan la ilaha illallah, maka akan menghapuskan kekafirannya. Nah, Rasulullah pun mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari akhirnya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk mentalkini orang yang hendak meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Ya, yeah. Suatu keutamaan ketika seseorang meninggal dunia dan akhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Naam. Ya. Sudah kita sebutkan ketika sakaratul maut, ini saat-saat manusia dalam keadaan lemah, ya, fisiknya lemah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesakitan, ya, merasakan sakaratul maut tersebut. Syaitan semakin dahsyat gangguannya ketika manusia dalam kondisi seperti itu. Ya. Sehingga hanya orang-orang yang Allah selamatkan bisa selamat dari gangguan setan dalam kondisi seperti itu. Nah, ya, setan semakin dahsyat gangguannya ketika seorang itu hendak meninggal dunia. Sementara manusia dalam keadaan lemah ketika itu. Ya, sehingga suatu keutamaan ketika seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dia bisa melawan godaan setan dalam keadaan kondisinya yang lemah. Ya, kondisinya dalam keadaan merasakan kesakitan. Ya, dia bisa melawan godaan-godaan setan tersebut. Sehingga banyak kita dengar, ya, orang yang meninggal dunia bukan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Ya, tapi celaan, cacian, makian. Ya. Ada lagi bukan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, tapi perdagangan yang dia ucapkan. Ini harganya sekian, ini mahal, ini murah dan sebagainya. Ya. Ini orang yang sibuk ketika masa hidupnya dengan perdagangan dan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang meninggal dunia dalam keadaan yang diucapkannya bukan la ilaha illallah. Ketika ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah, malah dia bernyanyi-nyanyi. Ya, bernyanyi-nyanyi kemudian meninggal dunia. Sebagian mereka berjoget-joget kemudian meninggal dunia. Na'udzubillah. Naam. Sehingga kita senantiasa terus meminta kepada Allah, ya, husnul khatimah. Minta kepada Allah supaya husnul khatimah. Dikarenakan belum tentu, ya, keadaan kita sekarang ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal pun dalam ketaatan. Ya, Allah yang memutar balikan hati seseorang. Sehingga kita memohon kepada Allah agar diistiqomahkan di atas kebenaran. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutar balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Dikatakan al-a'mal, disebutkan bil-khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhirnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.